Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas suatu permasalahan yang mungkin setiap manusia tidak akan pernah lepas daripada hal tersebut. Dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya dan petunjuknya pula kita masih bisa berkumpul dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah taala di dalamnya akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan saya akan bacakan perkataan seorang imam, Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, jawaban-jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang penyakit-penyakit yang membutuhkan penyembuhan. Beliau berkata, wa hadhihi al-ma'asi laha adrarun 'alal qulub. Maksiat-maksiat ini mempunyai bahaya terhadap hati. Adrarus sumumi 'alal abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darari. Seperti bahayanya racun yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan derajat tingkatan bahaya yang disebabkan oleh racun tersebut. Kemudian beliau berkata, wahal fid dunya wal akhirati syururun wada'un illa sababuhul ma'asi wadzunub. Artinya, dan apakah di dunia dan di akhirat ada keburukan-keburukan dan ada penyakit-penyakit kecuali sebabnya adalah maksiat-maksiat dan dosa-dosa? Beliau di sini bertanya bukan untuk dijawab, tetapi ini pertanyaan ingkar. Maksud beliau, apakah ada penyebab lain daripada keburukan-keburukan dan penyakit-penyakit yang ada di dunia sebabnya tidak ada kecuali maksiat-maksiat dan dosa-dosa? Kemudian beliau berkata, "Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah dari ladzati wan na'imi wal bahjah was sururi ila daril alami wal ahzani wal masaibi." Artinya, lalu apakah yang mengeluarkan dua nenek moyang kita? Siapa? Adam dan Hawa. Apakah yang mengeluarkan mereka berdua dari surga, kampung yang penuh dengan kelezatan dan penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kesenangan, kepada kampung yang penuh dengan penyakit, kesedihan dan musibah, yaitu dunia? Apa yang menyebabkan mereka keluar daripada itu? Wa man ladzi akhraja iblisu min malakutis sama' fatarajahu wa la'anahu wa abdalahu birrahmati la'nan wa bil imani kufran. Artinya, dan apa yang mengeluarkan iblis dari kampung langit, dari kependudukan sebagai penduduk langit, kemudian iblis diusir, dilaknat, digantikan rahmat dengan laknat dan iman dengan kekufuran, apa sebabnya? Beliau di sini tidak menjawab. Beliau akan menyebutkan beberapa pertanyaan. Wa man ladzi aghraqa ahlul ardh kulluhum hatta kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Apa yang menyebabkan seluruh penduduk bumi tenggelam seluruhnya tanpa tersisa, sampai saking besar air tersebut sampai mencapai puncak gunung tertinggi? Apa yang menyebabkan mereka sampai tenggelam seperti ini? Wa man ladzi sallata ar-rih. Yang cerita ini cerita kaum siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya. Baik. Wa man ladzi sallata ar-riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardh ka'annahum a'jazu nakhlin qawiyah. Artinya, siapa atau apa yang menyebabkan rih, angin datang kepada kaum 'Ad sampai mereka bergelempangan mati di atas bumi sebagaimana mereka pelepah-pelepah kurma yang kering, yang kosong, lompong? A'jazu nakhlin khawiyah. Apa penyebabnya? Wa man ladzi arsala 'ala qaumi Tsamud as-sayha hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Apa yang menyebabkan datang kepada kaum Tsamud suara gelegar yang sangat besar, yang sangat kuat, sampai hati-hati mereka terputus, jantung-jantung mereka terputus, dan mereka mati dari generasi pertama mereka sampai generasi terakhir mereka, kaum Tsamud? Apa penyebab? Wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu thumma nuqilat arwahuhum ila jahannam. Apa yang menyebabkan tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya, kemudian ruh-ruh mereka dipindah ke neraka jahannam? Fal ajdasu fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harab. Jasad mereka itu tenggelam, tetapi ruh-ruh mereka dibakar di neraka jahannam. Wa man ladzi kharasa khasafa qabituruna wa darihi wa malihi. Lalu apa penyebab yang menyebabkan Karun masuk ke dalam tanah berserta hartanya dan berserta semua kekayaannya? Apa penyebabnya Karun? Kemudian beliau menjawab yang terakhir jawabannya, innahal ma'asi wadzunub. Sesungguhnya itu adalah sebabnya maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melihat jawaban beliau yang terakhir yang disebutkan oleh Imam abad ke-8 ini. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah, karena beliau meninggal sekitar tahun 700 sekian lebih. Ya. Kita akan bisa juga jawab pertanyaan-pertanyaan beliau ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kullan akhadnahu bi dzambihi." Artinya, seluruhnya kami jadikan, kami perbuat akibat dosa mereka. Kemudian Allah berfirman, "Faminhum man arsalna alaihi hasiba." Di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka angin. "Wa minhum man aqadathu sayha." Di antara mereka ada yang kami berikan suara yang menggelegar, yaitu kaum Tsamud tadi. "Wa minhum man khasafna bihil arda." Di antara mereka ada yang ditimbun di dalam api seperti kaum Nabi Lut. "Wa minhum man aghraqna." Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Firaun dan kaumnya. "Wa ma kana Allahu liyadhlimakum." Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi mereka sedikit pun. "Walakin kanu anfusahum yadhlimun." Tetapi merekalah yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Inilah judul yang akan kita bicarakan, akibat-akibat maksiat. Atau kita boleh beri judul, "La tanzur ila sigharil ma'siyah walakin dur ila man asait." Seperti perkataan seorang salafus saleh yang bernama Bilal ibn Sa'ad. Beliau berkata, "Janganlah lihat kecilnya minimalnya maksiat, tetapi lihatlah siapa yang kamu maksiati." Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah sekalian, seperti kebiasaan kita setiap hari atau setiap pengajian, ketika kita mengupas sebuah permasalahan, maka kita mendefinisikan permasalahan tersebut. Kita sekarang berbicara tentang maksiat. Apa itu arti maksiat? Arti maksiat secara etimologi atau secara bahasa artinya adalah al-isyanu khilafu ta'ah. Maksiat kebalikan daripada ketaatan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Lisanul Arab, kamus yang berjudul Lisanul Arab. Kemudian para ikhwah sekalian, kalau maksiat kita lihat dari istilah syar'i, kenapa kita penting membicarakan istilah ini? Siapa yang bisa jawab? Kenapa saya selalu membicarakan masalah istilah dan saya selalu mendefinisikan arti judul yang akan kita bicarakan? Apa sebabnya? Agar kita bisa memahami makna tersebut sebaik-baiknya. Seperti sekarang kita berbicara masalah maksiat. Bagaimana kita bisa menjauhi maksiat kalau seandainya kita tidak paham definisi maksiat tersebut? Kadang-kadang ada orang yang memasukkan maksiat ke dalam perbuatan bid'ah. Ada orang yang memasukkan bid'ah syirik ke dalam perbuatan maksiat. Atau apakah semuanya sinonim? Maksiat, bid'ah, syirik semuanya sinonim. Nah, ini kita harus bicarakan. Baik, secara syar'i, istilah syar'i, maksiat definisinya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Al-ma'siyatu hiya mukhalafatul amri syar'i." Artinya, maksiat adalah menyelisihi perkara-perkara syariat. Kemudian beliau berkata, menyelisihi perkara-perkara syariat. Kemudian beliau berkata, "Faman khalafa amrallahi alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu faqad asha." Artinya, barang siapa yang menyelisihi perkara Allah yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah dan yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya, maka dia telah berbuat maksiat. Saya ulangi definisinya. Definisi maksiat adalah menyelisihi perkara-perkara syar'i. Barang siapa? Perkara-perkara syariat. Barang siapa yang menyelisihi perkara Allah yang dibawa oleh rasul-rasul Allah dan yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Allah, maka dia telah berbuat maksiat. Itu arti maksiat. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Apa sebab orang masuk ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa poin ketiga? Apa sebab orang masuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, cobaan dengan harta dan anak. Orang bisa masuk ke dalam perbuatan maksiat karena harta dan karena anak. Dalilnya dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim." Artinya, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ikhtibarun fitnah, artinya di dalam ayat ini fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Arti fitnah di sini adalah ikhtibar wabtilaun minallahi ta'ala li khalqihi liyu'lama man yuti'uhu mimman ya'sihi. Artinya, fitnah sesungguhnya harta kamu, harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tafsiran fitnah adalah ujian, tes dari Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya agar Allah mengetahui siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat. Makanya kita katakan yang bisa memasukkan orang ke dalam maksiat apa? Harta dan anak. Baik. Kemudian yang bisa memasukkan orang juga ke dalam fitnah, ke dalam maksiat adalah terfitnah dengan wanita. Terfitnah dengan wanita dan orang-orang yang mempunyai sifat dalam bahasa Arab amrod, artinya apa? Orang-orang yang baby face, tidak punya janggut, kumis, laki-laki tetapi terlihat seperti perempuan. Terfitnah dengan wanita dan orang-orang seperti itu, yang disebut dengan amrod. Amrod, alif, mim, ra, dal. Amrod. Dan ini banyak biasa terjadi di perkumpulan-perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut hanya laki-laki saja atau hanya wanita saja. Biasanya mereka mempunyai penyakit seperti ini. Dalilnya apa para kawan sekalian? Kenapa wanita bisa memasukkan orang kepada maksiat? Dan juga kenapa amrod, orang-orang yang amrod bisa memasukkan manusia kepada maksiat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Artinya, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan bagi umatku setelahku, ya, yang paling berbahaya bagi laki-laki, tidak ada fitnah lain kecuali wanita. Ya, Nabi Muhammad SAW sekali lagi bersabda, artinya tidak ada, aku tidak pernah meninggalkan, sepeninggalku aku tidak pernah meninggalkan fitnah, godaan yang paling besar bagi laki-laki dari umatku daripada wanita. Tidak ada fitnah yang paling besar kecuali wanita bagi laki-laki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masalah tadi orang-orang amrod, ada seorang salafus saleh berkata, Al-Hasan ibn Zakwan, dia berkata, La tujalis auladal aghnia. Janganlah kalian saling duduk atau berteman dengan anak-anak yang kaya-kaya, anak orang kaya. Fa innahum suwa fa innalahum suwaran fa suwaril udara. Artinya, karena mereka itu mempunyai bentuk wajah sebagaimana perawan-perawan. Karena kan orang kaya biasanya teratur, ya. Bajunya, kemudian apa? Makanannya, kemudian keadaannya, luka sedikit harus pergi ke dokter yang paling bagus dan segala macam. Wahum asyaddu fitnatan minan nisa. Mereka itu, laki-laki tersebut, ya, anak-anak seperti itu lebih berat fitnahnya daripada wanita. Tapi di sini bukan larangan haram, cuma kalau seandainya ada anak-anak seperti itu maka jangan didekati. Harus dijauhi. Ya. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, maksiat dan seluruh dosa itu pasti ada akibat atau hasil buruk. Maka poinnya, hasil-hasil buruk yang tercipta akibat maksiat. Apa saja hasil-hasil buruk yang tercipta akibat maksiat? Saya akan menyebutkan nantinya beberapa perkataan orang-orang salafus saleh, orang-orang ulama terdahulu, bagaimana mereka menyatakan bahwasanya maksiat itu berakibat atau menimbulkan akibat buruk kepada diri, kepada keluarga, kepada rizki, kepada ilmu, kepada umur, bahkan kepada masyarakat secara umum. Baik, sekarang kita akan sebutkan akibat-akibat buruk dari perbuatan maksiat yang didapatkan oleh seorang manusia secara personal. Seorang manusia. Yang pertama, melemahkan pengagungan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah, dia akan lemah daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak pernah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang perhatikan perkataan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalihi fi qalbil 'abdi taqtadi ta'dhimu hurumatih." Artinya, sesungguhnya pengagungan Allah Subhanahu wa taala atau keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang hamba itu akan melazimkan keagungan, pengagungan akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhimu hurumatihi tahulu bainahu wa bainadh dzunub. Perhatikan. Pengagungan Allah, pengagungan akan hukum-hukum Allah, pengagungan akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala akan melazimkan seorang manusia jauh daripada dosa-dosa dan maksiat-maksiat kepada Allah. Orang kalau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada pembatas antara dia dengan Allah dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar mengagungkan Allah, kalau dia benar-benar mengetahui Allah itu syahid, maha menyaksikan, Allah Sami', maha mendengar, Allah Alim, maha mengetahui, Allah Basir, maha melihat, maka akan ada penghalang bagi dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Menghilangkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat buruk terhadap maksiat. Akibat buruk daripada maksiat. Kemudian, para ikhwah sekalian, sekarang saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama akibat buruk daripada perbuatan maksiat. Misalkan, Kata Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat radhiyallahu anhu wa ardahu, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidambin wa la rafa'a illa bitaubah." Tidaklah turun bala musibah kecuali dengan dosa. Dan tidaklah musibah bala tersebut diangkat kecuali dengan taubat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi siang di masjid ketika kita terjemah khutbah. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Hal ini sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, dan apa saja yang menimpai kamu dari musibah-musibah, maka itu adalah hasil perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah mengampuni hal-hal yang banyak daripada diri kamu. Kalau seandainya Allah membalas semua dosa-dosa kita, maka kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Kemudian saya katakan tadi para ikhwah sekalian, bahwasanya maksiat akan juga didapatkan akibat buruknya oleh masyarakat secara keseluruhan, kampung secara keseluruhan, negara secara keseluruhan. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 112. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan akan sebuah kampung, sebuah desa yang aman, mutmainnah, tentram, datang rizkinya dari mana saja. Ya, dari tempat mana saja datang rezeki tersebut. Fakafarat. Tetapi kampung tersebut kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Entah itu digunakan dengan penggunaan yang salah, maka apa yang akan didapatkan? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kepada mereka bagaimana pahitnya kelaparan dan bagaimana pahitnya kerasa ketakutan kalau mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kampung yang asalnya mendapatkan rezeki dari mana saja, aman tenteram, tetapi ketika kufur maksiat terhadap Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, libasal ju' wal khauf. Di sana Allah akan merasakan bagaimana pahitnya rasa lapar, paceklik, kekeringan, tidak turun hujan, atau khauf. Tidak tenteram, tidak aman, banyak pencurian, karena kalau sudah paceklik, maka akan banyak pencurian, karena tidak ada makanan. Ya. Ini akibat apa? Bima kanu yasna'un. Karena akibat apa yang telah mereka perbuat sendiri. Surat An-Nahl ayat 112. Makanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Thauban namanya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innar rajula la yahramu rizqu bidzambi yusibuhu." Perhatikan ini, yang susah-susah dapat rezeki, ya, khususnya mungkin yang ngomong juga. Perhatikan ini, sesungguhnya seseorang itu diharamkan dari rezeki Allah karena satu dosa yang dia telah kerjakan. Ya, kemudian juga termasuk daripada buruknya maksiat, akibat buruk maksiat, sampai hewan pun merasakan bagaimana buruknya maksiat tersebut. Akibat buruknya maksiat tersebut. Perhatikan antum di dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yal'anuhumul la'inun." Artinya, arti daripada ayat tadi yang saya bacakan, dan mereka dilaknat oleh seluruh orang-orang yang melaknat. Imam Mujahid berkata, "Dawabul ardi tal'anuhum yaqulun yamna'u annal qatara bi khatayahum." Seluruh hewan-hewan yang ada di bumi melaknat orang-orang yang berbuat kesalahan kepada Allah. Mereka berkata, ya, manusia-manusia itu menahan hujan yang turun dari Allah akibat dosa-dosa mereka. Akhirnya seluruh dawabul ar, seluruh hewan-hewan yang ada di bumi melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka merasakan akibat daripada maksiat yang mereka yang dikerjakan oleh siapa? Oleh manusia. Begitu juga Ikrimah rahimahullah taala, beliau berkata, "Dawabul ardi wa hawamuha hattal khanafis wal aqarib yaqulun mana'anal qatara bidzunubi bani Adam." Artinya, seluruh hewan bumi yang buasnya sampai bukan kalajengking, yang hidup malam hari apa, yang gantung pak, kelelawar, sampai kelelawar dan kalajengking itu melaknat Bani Adam. Dan mereka berkata, lihat perkataan mereka, "Muni'nal qatar, kami tertahan hujan, tidak turun hujan kepada kami akibat daripada dosa-dosa anak keturunan Adam." Nah, ini para ikhwah sekalian, akibat buruk daripada apa? Daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu akibat buruk juga, orang kalau berbuat maksiat maka akan ada satu titik hitam yang tergores di hatinya. Ketika dia berbuat maksiat kedua kalinya, titik hitam tersebut satu lagi. Berbuat maksiat lagi, satu lagi. Sampai menjadi hitam pekat, sehingga ayat-ayat apapun, hadis-hadis apapun yang dibacakan kepada dia tidak akan masuk. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba dzamban nakkatat fi qalbihi nuqtatan sauda'a." Artinya, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat maksiat maka dititikkan di hatinya titik hitam, tik tik tik. "Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu." Jika dia bertobat dan dia melepaskan dosa tersebut dan dia beristighfar, maka akan menjadi bening lagi hatinya. "Wa in 'ada zadat hatta ta'lu qalbuhu." Artinya, jika kembali berbuat maksiat, kembali, maka tertutuplah hatinya dengan titik hitam, noda hitam tersebut. "Fadzalika ran alladzi dzakarallahu fil Qur'an kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Maka kata Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan ran, penghalang, penutup, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla, tidak sama sekali. Itu bahkan itu adalah ran, penutup hati mereka, karena mereka telah mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi, bagaimana akibat buruk yang didapatkan oleh maksiat. Yang lain, kata Fudail ibn Uyayl, seorang ulama besar, seorang ahli ibadah, ahli zuhud rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ma amiltu dzanban illa wajadtuhu fi khuluqi zaujati wa dabbati." Perhatikan ini, kadang-kadang istri enggak turut kepada kita, enggak taat kepada kita. Kadang-kadang kita punya kendaraan selalu mogok, kadang-kadang tabrak sana, tabrak sini, perhatikan. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, aku tidak pernah mengerjakan dosa kecuali akibat dosa tersebut aku dapatkan di akhlak siapa? Istriku. Dan juga di akhlak kendaraanku. Yang mana kendaraan dulu tidak ada, mobil, motor tidak ada, tetapi apa? Hewan tunggangan. Kadang-kadang hewan tunggangannya ditunggangi enggak mau. Kenapa? Karena beliau melakukan perbuatan dosa. Kalau ingin istri taat, intinya kalau ingin istri taat maka jangan berbuat dosa. Karena Fudail bin Iyad mengatakan rahimahullah, "Ma amiltu dzamban illa wajadtuhu fi zaujati wa inda zaujati wa dabbati." Tidaklah aku pernah mengerjakan sebuah dosa kecuali aku dapatkan akibat buruk dari dosa tersebut di dalam akhlak istriku dan juga di dalam kelakuan hewan tungganganku. Sampai kesekian akibat buruknya para ikhwah sekalian. Kemudian bagi yang banyak hutang, perhatikan nih. Ternyata salah satu sebabnya adalah dosa. Kata Imam Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, seorang ulama besar. Beliau berkata, ketika beliau mempunyai hutang yang sangat banyak, beliau berkata, "Inni la'arifu hadzal gham." Sesungguhnya aku sangat mengetahui kenapa aku ini banyak hutang sekarang ini. "Bi dzambin asabtu." Karena salah satu sebabnya adalah dosa yang pernah aku kerjakan. "Mundu arba'ina sanah." Dosa ini pernah aku kerjakan 40 tahun yang lalu. Coba 40 tahun yang lalu masih ingat dosanya. Ya. Waqala ahadus. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain beliau sebutkan bahwasanya aku mengatakan, kenapa aku banyak hutang? Aku mengatakan kepada orang, "Wahai, kamu bangkrut." Itu dosanya. Perkataan itu beliau katakan kapan? 40 tahun yang lalu. Dosa. Ya, nah nanti terakhir kita akan bacakan perkataan dan perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu dari salafus saleh, bagaimana mereka berperilaku muraqabah, khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup untuk pengaruh atau akibat-akibat buruk daripada dosa-dosa yang ditimbulkan dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh anak Adam. Kemudian para ikhwah sekalian, sekarang kita ingin menyebutkan sebab-sebab ya agar orang jauh daripada maksiat. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ingin jauh dari maksiat ya, terutama yang berbicara di depan sangat ingin jauh daripada maksiat. Apa sebab-sebab yang menjauhkan orang daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, beriman kepada Allah dan takut kepadanya. Beriman kepada Allah dan takut kepadanya. Ketika seorang ingin mengerjakan sebuah maksiat, maka dia harus ingat surat Ahzab ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba." Dan sesungguhnya Allah mengintai atas segala sesuatu. Ya, ketika orang ingin berbuat maksiat, apapun maksiat tersebut, maka dia harus mengingat bahwasanya Allah itu raqib. Apa raqib? Maha mengintai. Kemudian dia juga harus ingat surat Al-Alaq ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Apakah mereka tidak mengetahui bahwa, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah itu Maha melihat? Melihat. Sami' basir. Ya, Maha melihat. Itu yang pertama, sebab yang pertama atau sarana yang pertama untuk jauh daripada maksiat. Sarana yang kedua untuk jauh daripada maksiat, jauhi tempat-tempat maksiat. Ya, jauhi tempat-tempat maksiat. Ingin jauh daripada maksiat, misalkan maksiat berzina, masih saja jadi tetangga tempat-tempat lokalisasi. Keluar dari kampung itu harus. Karena apa? Karena ingin menjauhi tempat-tempat maksiat. Ingin jauh daripada perjudian. Nih, dengar di kem-kem banyak perjudian. Ingin jauh daripada perjudian, jangan ke sana. Maka itu akan menjauhkan kita daripada maksiat. Yang ketiga, sibukkan diri dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana-sarana yang menjauhkan orang daripada berbuat maksiat. Sibukkan diri dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang manusia tertipu akan dua nikmat ini. Banyak manusia tertipu daripada dua nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu yang luang. Dan orang-orang ahli syair mengatakan, as-sihhatu tajun la yaraha illa al-mardha. Biasanya ini di rumah sakit-rumah sakit banyak. Kesehatan itu adalah mahkota. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Betul? Ya? Sakit gigi, mana tahu bahwasanya gigi itu adalah mahkota? Mana tahu gigi itu adalah nikmat Allah, salah satu nikmat Allah terbesar. Kita tidak akan tahu kecuali ketika kita sakit. Betul Pak Sarena? Makanya sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para ikhwah sekalian, kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bisa bergerak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Wa an wa malihi min aina iktasaba, tentang hartanya dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqah, dan kemana dia nafkahkan? Wa madza amila fima alim, dan tentang ilmunya dia sudah amalkan bagaimana? Ya, tentang ilmunya dia sudah amalkan bagaimana? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadisnya disebutkan di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah nomor 946. Baik. Yang keempat, dan ini kebanyakan orang lupa. Ingin lepas dari maksiat harus doa. Sarana yang menjauhkan orang dari dosa adalah berdoa. Sarana yang menjauhkan orang daripada maksiat Allah, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebutkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku. Ya, tetapkanlah hatiku. Di dalam lafaz yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Ini adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam. Betul yang keenam? Hah? Baik, yang kelima. Enggak apa-apa. Jangan putus asa. Sarana untuk lepas daripada maksiat harus mempunyai sikap jangan sampai putus asa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang selalu bermaksiat, yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Coba perhatikan, seluruh dosa tidak tersisa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan juga maha penyayang. Kemudian para ikhwah sekalian, sarana untuk menjauhi maksiat harus mempunyai kekuatan yang besar atau tekad yang bulat untuk meninggalkan maksiat. Harus mempunyai tekad yang bulat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya antum bisa lihat di dalam surat Al-An'am ayat 46. Yang ke-7, sarana untuk menjauhi maksiat, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin jauh daripada maksiat, maka selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-8, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh. Para ikhwah sekalian, disebutkan ada sebuah cerita, saya akan bercerita di sini. Disebutkan di dalam kitab At-Tawwabin, dan cerita ini sudah saya ceritakan juga. Cerita ini disebutkan di dalam kitab At-Tawwabin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Ibadah. Seorang ahli ibadah ini melewati sebuah rumah. Lalu ahli ibadah ini mendengar, ketika melewati sebuah rumah, dia mendengar ada seorang wanita menyanyi dari dalam rumah. Lalu setan pun mengganggu dia. Setiap hari seperti itu. Lewat, mendengar suara wanita menyanyi, biasa dia. Hari yang kedua, agak pelan jalannya. Supaya apa? Supaya dengar lagi. Hari yang ketiga lebih pelan. Lalu yang punya rumah melihat laki-laki yang ahli ibadah ini. Bukan wanita. Yang punya rumah bukan wanita. Yang nyanyi adalah wanita dalam rumah. Yang punya rumah bukan wanita. Kemudian dia keluar. Melihat laki-laki ini kok tambah pelan setiap hari. Yang punya rumah keluar. Kemudian yang punya rumah berkata, halaka antadkhula fatasma. Wahai laki-laki, kalau ingin silakan masuk, biar bisa dengar. Baik, dijawab oleh laki-laki ini, imannya masih kuat. Enggak. Besok harinya gitu lagi. Keluar lagi laki-laki ini. Mau masuk silakan, dengar aja dari dalam. Setiap hari juga tapi akhirnya lanya menurun. Akhirnya sampai wafak, sampai dia setuju untuk masuk. Tapi ada syarat. Kata laki-laki yang ahli ibadah ini, aqidni fi mawdhi'in la araha wa la tarani. Saya mau masuk asalkan saya ditempatkan di sebuah tempat, kamar, saya tidak bisa mendengar melihat wanita tersebut, dan wanita tersebut tidak bisa melihat saya. Coba perhatikan bagaimana setan mengganggu manusia. Kemudian kata yang punya rumah, kalau begitu saya akan jadikan di antara kalian berdua sitar. Apa itu sitar? Horden, kain. Kemudian masuklah ahli ibadah ini dan duduk di belakang sitar, duduk di belakang kain horden. Lalu wanita ini pun menyanyi. Kemudian dia menyanyi dan akhirnya nyanyian tersebut masuk ke relung-relung hati laki-laki yang ahli ibadah tersebut. Dan akhirnya apa? Laki-laki yang sudah tergoda, yang asalnya dia jalan ke masjid, dia harus singgah dulu. Ya, sudah tergoda, wastaqa ilaiha, dia ingin melihat wajahnya. Siapa sih yang nyanyi ini? Kok suaranya merdu sekali gitu. Kemudian yang tuan rumah ini bejat juga orangnya. Kata tuan rumah, "Hal aksyifus sitr? Saya buka hordennya." Baik. Kemudian kata laki ini, "La." Ya. Masih saja jawabannya seperti itu sampai akhirnya dia minta dibukakan. Dan akhirnya dia melihat kepada wanita tersebut pun melihat kepada dia. Fajtama'at fitnatas sam' wal basar. Maka terkumpullah godaan mata dan godaan telinga. Falam yazal bihi yasma'u gina'aha hatta syaghafat bihi wa syaghafa biha. Maka masih saja setiap hari yang aturannya dia ke masjid, dia akhirnya mampir ke rumah. Ya, setiap hari dia mendengar akan nyanyian-nyanyian wanita tersebut sampai akhirnya si wanita pun mencintai laki-laki tersebut, si laki-laki itu pun menginginkan wanita tersebut. Wa asbaha fi kulli yaumin yastami'u ilaiha. Akhirnya setiap hari dia mendengar itu, tinggal masjid jauh. Nawai lagi jalan ke masjid, tidak ada jalan ke masjid. Jalan ke mana? Ke rumah wanita tersebut. Wa tadha amruhu amraha. Falamma tamakkana syaitanu minhuma da'athu ilal fahishah wa qalat ma yamna'uka fa wallahi innal mawdi'a la khal. Kemudian akhirnya sangat buruklah pekerjaan mereka, saling melihat wanita tersebut bernyanyi, dia melihat dalam rumah, lalu syaitan pun lebih mengganggu kepada orang tersebut ini karena tidak ada muraqabah. Akhirnya si wanita ini mengajak untuk berbuat fahisyah. Apa fahisyah, Pak? Perbuatan zina. Wa qalat, coba lihat wanita ini. Ma yamnauk? Apa yang menghalangi kamu untuk berbuat zina dengan saya? Sesungguhnya demi Allah, ya, tempat ini enggak ada orang lain, kita aja berdua. Fantafaf. Akhirnya dia pun sadar. Wa qala bala walakin la amanu an ufaja'a bil qada. Tidak, sesungguhnya di sana ada yang melihat kita dan aku tidak aman. Ini rasa muraqabah yang dimiliki oleh orang ahli ibadah tadi. Aku tidak aman, aku didatangi oleh maut seketika ketika aku berbuat fahisyah. Akhirnya dia keluar dengan meninggalkan rasa cintanya kepada si wanita tersebut. Nah, ini para ikhwah sekalian, sarana yang ketujuh adalah muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir, poin yang terakhir saya akan bacakan beberapa pekerjaan, perkataan para salafus saleh, baik itu dari para sahabat sampai dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka mempunyai sifat khasyah. Apa itu khasyah? Lebih daripada takut, lebih daripada khauf. Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini di dalam kitab Sifatus Shofwah. Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sahabat yang paling terkenal, sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ketika dalam keadaan sekarat, beliau menangis. Kemudian ditanya, "Ma yubki? Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis?" Qal bu'dul mafazah wa qillatuz zak. Artinya, perjalanan masih jauh. Ya, masih jauh, kemenangan sangat jauh, kata dia. Kemenangan sangat jauh. Waqillatuz zak, sedangkan bekal saya sangat sedikit. Itu siapa, Pak, yang mengatakan seperti itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Abu Hurairah mengatakan apa? Amin. Berarti yang mendoakan Nabi, yang mengaminkan Abu Hurairah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau mengatakan qillatu zat, saya sangat sedikit bekalnya. Itu Abu Hurairah. Bagaimana kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak melakukan perbuatan bidah, banyak melakukan perbuatan maksiat, semestinya harus dari lebih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata al-mahbatu minha ilal jannati au ilan nar. Artinya tempat nanti saya entah ke surga atau ke neraka. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, para ikhwah sekalian. Tadi itu Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Turun kita kepada Muhammad ibn Sirin. Seorang ulama salafus saleh, ahli ibadah, ahli ilmu. Beliau berkata seperti yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya saya mengetahui kenapa saya banyak punya hutang. Salah satu sebabnya, beliau berkata, saya pernah mengatakan kepada seseorang dulu 40 tahun yang lalu, wahai kamu bangkrut. Ya, kamu bangkrut. Yang menjadi apa intinya bukan itu, Pak. Yang menjadi intinya adalah Abu Sulaiman Ad-Darani ketika mendengar perkataan Abu Muhammad ibn Sirin ini, beliau berkata, "Qallat dunubuhum fa'arafu min aina yu'taun." Artinya, orang-orang terdahulu dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu dosa-dosanya sedikit, maka mereka tahu dari mana mereka dapatkan rezeki, dari mana mereka tidak dapatkan rezeki. Akhirnya mereka mengetahui, ini saya tidak dapatkan rezeki karena saya mempunyai dosa si fulan semenjak 40 tahun yang lalu. Karena dosanya bagaimana? Sedikit. Wa kathurat dzunubi wa dzunubuka falaisa nadri min aina yu'ta. Artinya, dan banyak dosa saya dan dosa kamu, saking banyaknya maka kita tidak mengetahui dari mana kita dapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Paham ya para jemaah sekalian? Baik. Kemudian ada seorang salafus saleh, orang-orang terdahulu, para ulama, juga disebut nama beliau Ad-Dhahhak ibn Muzahim. Dhahhak ini jika sore seperti ini, beliau nangis. Kemudian ditanya, "Wahai Dhahhak, apa yang menangiskan kamu?" Kemudian beliau berkata, "La adri." Coba perhatikan nih, pernah enggak kita seperti ini? Setiap sore, la adri ma sa'adal yaum min amali. Artinya, saya enggak mengetahui amalan saya mana yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ya. Amalan saya yang mana akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini? Saya enggak akan tahu. Saya tidak tahu. Artinya apa? Beliau merasa amalan beliau setiap harinya selalu kurang, selalu introspeksi. Kemudian ini bagus bagi orang yang ingin selalu tawadhu di hadapan orang. Orang yang ingin selalu rendah hati di hadapan orang. Coba lihat perkataan Bakar bin Abdullah. Dia berkata, Bakar bin Abdullah berkata, "Idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil imani wal amalu salih fa huwa khairun minni." Artinya, jika Anda mendapatkan atau Anda bertemu dengan orang yang lebih tua dari Anda, karena manusia itu tidak lebih tua sepantar dan lebih muda. Baik, kalau Anda mendapatkan orang yang lebih tua, maka katakanlah, "Oh, orang ini sudah duluan jadi orang yang beriman dan dia sudah banyak amal solehnya, maka dia lebih baik dari saya." Menimbulkan rasa apa? Rendah. Wa idza ra'aita man huwa asghara minka faqul sabaqtuhu ila adz-dzunubi wal ma'asi fa huwa khairun minni. Kalau kita mendapatkan orang yang lebih muda dari kita, ya, lebih belia dari kita, kita katakan apa? Ya, saya telah mendahului dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia lebih baik daripada saya. Paham, Pak? Bisa dipahami ini? Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunak wa yu'adzibunak faqul hadza fadlun aqadu bihi wa idza ra'aita minhum taqsiran faqul hadza dzambun ahdatsuhu. Artinya, jika engkau melihat teman-teman engkau yang sejawat, ya, sejajar umurnya dengan Anda, saudara-saudara Anda memuliakan Anda, mengagung-agungkan Anda, maka katakanlah ini adalah kemuliaan, mereka telah ambil kemuliaan tersebut. Jadi enggak ada rasa lagi kita mempunyai kemuliaan terhadap orang. Kita tidak mempunyai rasa lagi kita lebih mulia daripada orang lain. Karena kemuliaan sudah diambil oleh mereka. Dan ini juga, jika Anda mendapati teman-teman Anda pernah mengerjakan suatu kesalahan, maka katakanlah ini adalah dosa saya yang memulai dosa tersebut. Agar para ikhwah sekalian, kita selalu muraqabah, takut kepada Allah dan rendah hati. Bisa dipahaminya para ikhwah sekalian? Baik. Yang terakhir sebelum saya tutup, ada cerita dari seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak tabi'in. Seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak, beliau ini ahli ibadah, zuhud, kemudian juga ahli ilmu, ulama, yang mempunyai cerita adalah Qasim bin Muhammad. Jadi yang bercerita namanya Qasim. Kata Qasim, kami bepergian bersama Abdullah bin Mubarak sering sekali. Kemudian selama bepergian itu saya sering di dalam hati. Yang cerita siapa? Qasim. Kata Qasim, selama bepergian itu sering di dalam hati saya, ya, ada perkataan, kenapa Abdullah bin Mubarak ini sangat terkenal oleh manusia, sangat dihormati, sangat disegani, terkenal. Padahal kami sholat, dia juga sholat. Dia sholat, kami juga sholat. Dia puasa, kami juga puasa. Dia berjihad, kami juga berjihad. Dia berhaji, kami juga berhaji. Apa bedanya? Ya? Kenapa Abdullah bin Mubarak begitu mulia, begitu dihormati orang, begitu banyak pengikutnya, begitu masyhur di kalangan orang? Lalu saya dapatkan jawabannya, kata Qasim. Suatu ketika kami dalam perjalanan menuju negeri Syam, yaitu Lebanon, Syria, Palestina dan negeri Syam. Pada suatu malam, orang-orang pada tidur. Kemudian saya sengaja tidak tidur. Dan lampu-lampu sudah dimatikan. Dan antum tahu dulu tidak ada lampu listrik. Kalau lampu dimatikan berarti gelap sekali. Kemudian ternyata aku melihat Abdullah bin Mubarak. Yang cerita siapa? Qasim. Aku melihat Abdullah bin Mubarak bangun dan wajah beliau penuh dengan air mata sampai membasahi pipi dan juga janggut Abdullah bin Mubarak. Lalu aku berkata di dalam diriku, siapa yang aku di sini, siapa? Qasim. Bihadhil khasyah fuddila hadzal rajulu alaina wal'allahu hina faqada as-siraj fasara ila adh-dhulmah dzakara al-qiyamah. Artinya, kata Qasim, dengan khasyah inilah Abdullah bin Mubarak menjadi orang yang masyhur di antara kami, padahal ibadahnya sama dengan kami. Karena dengan khasyah seperti inilah, ketika sudah malam dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai air matanya menetes dan membasahi pipi serta janggutnya. Dengan khasyah inilah Abdullah bin Mubarak lebih mulia daripada kami. Dan kata beliau, Qasim juga berkata, mungkin ketika dimatikan lampu maka keadaan menjadi gelap dan Abdullah bin Mubarak mengingat akan gelapnya hari kiamat. Para ikhwah sekalian, begitulah para ulama, ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu ketika mereka benar-benar khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa, dan kami mohon maaf kepada antum sekalian kalau penyampaian kurang bagus, dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang tidak sesuai artinya ataupun salah dalam pengucapannya. Astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan kamera. Ada pertanyaan mungkin? Matikan kameranya, Pak. Tolong.